Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita lanjutkan sekarang, masuk pada ayat yang ke-41 dari surat Al-Qamar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad jaa'a aala fir'auna an-nudhur." كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئك من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yus'habuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Nah, maknanya, dan sungguh telah datang peringatan-peringatan itu kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Sungguh telah datang peringatan-peringatan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Kadzabu biayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami, kulliha, seluruhnya. Fa'akhadnahum akhdha azizim muqtadir, maka kami hukum mereka, maka kami siksa mereka dengan siksaan Zat yang maha perkasa, Zat yang maha mampu. Akuffarukum khairum min ulaikum, apakah orang-orang kafir kalian khairun, keadaannya lebih baik, min ulaikum, dibandingkan haula, dibandingkan mereka-mereka itu yang telah, nah, yang telah berlalu dari orang-orang kafir pada umat-umat terdahulu. Am lakum bara'atun fiz zubur, ataukah kalian memiliki pembebasan terhadap siksa Allah Subhanahu wa taala yang tertulis dalam kitab-kitab? Am yakulun, ataukah mereka mengatakan nahnu jami'un muntasir, kami adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Seluruh kami adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna ad-dubur, maka golongan-golongan tersebut akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yuwalluna dubur, dan mereka akan berpaling ke belakang. Balis sa'atu maw'iduhum was-sa'atu adha wa amar, bahkan hari kiamat itu adalah sesuatu yang diancamkan kepada mereka. Was-sa'atu adha wa amar, dan hari kiamat itu siksaannya adha, lebih besar, wa amar, dan lebih pahit ketika mereka merasakannya. Innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur, sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa, fi dhalalin wa su'ur, mereka berada di dalam kesesatan, dan mereka berada di dalam api neraka yang menyala-nyala yang sangat panas. Yauma yushabuna finnari, pada hari di mana mereka disungkurkan ke dalam api neraka, ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka, dzuqu massa saqar, rasakanlah oleh kalian massa saqar, sentuhan dari api neraka yang panas tersebut. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir, dengan penentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Demikian ya dari makna ayat-ayat tersebut. Kemudian kita baca tafsirnya. Ay walaqad jaa'a ala fir'auna, sungguh ini an-nuzur, peringatan-peringatan itu telah datang kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Ay fir'aunu wa qaumuhu, au fir'auna wa qaumahu, telah datang kepada Fir'aun wa qaumuhu, wa qaumahu, dan kaumnya, bala tentaranya. Nah, bukti-bukti yang jelas ya, kebenaran-kebenaran telah disampaikan oleh Nabi mereka Musa alaihissalam, peringatan-peringatan tersebut, di mana pada masa Fir'aun disitulah berjaya kemampuan-kemampuan manusia untuk menampilkan sihir-sihir mereka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan mukjizat sesuai dengan kondisi umat yang dihadapi oleh Rasul tersebut, Rasul yang Allah Subhanahu wa ta'ala utus. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat yang mengalahkan kemampuan-kemampuan as-sahara. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada haula al-mukadzibun al-mujrimun, menampakkan kepada para pendusta dan para pembuat dosa kesyirikan kekufuran tersebut, Allah menampakkan ular yang sangat besar, haqiqatan ular yang benar-benar ular, bukan hasil dari tipu daya ataukah hasil tipuan mata. Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kebesarannya kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Fa arsalallahu ilaihim Musa al-Kalim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada mereka Musa al-Kalim, Musa sebagai seorang rasul yang diajak berbicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan gelar dengan Kalimullah. Wa ayyadahu bil ayatil bahirat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan kedudukan posisi Nabi Musa alaihissalam bil ayatil bahirat, dengan tanda-tanda yang tampak jelas tanpa ada keraguan padanya. Wal mu'jizatil qahirat, dan mu'jizat-mu'jizat yang mengalahkan, tidak mampu mereka untuk menandingi. Nah, apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam, karena semata-mata apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan apa yang mereka tunjukkan adalah sihir belaka. Wa asyhadahum min al-ibar ma lam yushhid 'alaihi ahadan ghairuhum, dan Nabi Musa alaihissalam mendatangkan kepada mereka min al-ibar, dari pelajaran-pelajaran, ma lam yushhid 'alaihi ahadan ghairuhum. Naam, ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala di sini fa'ilnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kepada mereka, mendatangkan kepada mereka dari pelajaran-pelajaran yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mendatangkan ya kepada siapapun selain mereka. Fa kadzabu bi ayatillahi kulliha, maka mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti-bukti yang benar, bukti-bukti yang nyata, mereka dustakan semuanya. Ya, tidak beriman, enggan, congkak dengan keangkuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun. Ya, sampai-sampai dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya adalah rabb kalian, Tuhan kalian yang Maha Tinggi. Fa akhadhahum akhdha 'azizin muqtadir, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka akhdha 'azizin muqtadir dengan hukuman zat yang Maha Perkasa, zat yang Maha Kuasa. Fa aghraqahum fil yammi huwa wa junudahu, maka Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka ke dalam lautan yang sangat dalam, ya, dia dan bersama bala tentaranya. Ketika Nabi Musa alaihissalam terjepit, ya, ketika dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, maka di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan mukjizat yang berikutnya. Lautan terbelah, kemudian daratan itu bisa dipijak sehingga Nabi Musa alaihissalam bisa melintasi lautan yang sangat dalam bersama dengan kaumnya. Kemudian Nabi Musa setelah melewati lautan tersebut dan bala tentara dari Fir'aun bersama Fir'aun masih berada di tengah, Allah Subhanahu wa taala kembalikan kondisi lautan merapat, menyatu, dan mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara ditenggelamkan. Wal muradu min dzikri hadzal qasas tahdzirun nas wal mukadzibina li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-qasas, ya, kisah-kisah ini adalah sebagai tahdzirun nas, peringatan kepada manusia, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang datang setelahnya. Demikian pula al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan terhadap risalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walihadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, akuffarukum khairum min ulaikum, apakah orang-orang kafir kalian itu kondisinya lebih baik, ya, dibandingkan mereka, ya, apakah orang-orang kafir kalian itu kondisinya lebih baik dibandingkan mereka. Nah, dan ada yang menyebutkan bahwa, nah, istifham di sini, pertanyaan di sini maknanya adalah nafi, maknanya adalah penafian. Nah, artinya adalah, yani, tidaklah kondisi orang-orang kafir kalian itu lebih baik dibandingkan kondisi orang-orang kafir yang telah berlalu dari umat-umat terdahulu, kemudian mereka dibinasakan dengan perbuatan kekufuran mereka terhadap Rasulnya Allah Subhanahu wa taala, kekufuran mereka terhadap Rabb mereka. Ai ahaulai alladhina kazzabu afdhalar rusuli, apakah orang-orang tersebut yang telah mendustakan Rasul yang paling mulia, Rasul yang paling nam agung, khairum min ulaikum, min ulaikal mukadzibin, kondisinya lebih baik dibandingkan haulail mukadzibin, ya, para pendusta pada umat terdahulu. Alladzina dzakarallahu halakahum wa ma jaru alaihim, yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana Allah membinasakan mereka dan apa yang telah terjadi menimpa mereka. Fa in kanu khairan minhum am kana ayanju minal azab, kalau kondisinya benar bahwa mereka itu lebih baik dibandingkan orang-orang kufar terdahulu, orang-orang kafir terdahulu, am kana, maka mereka itu memungkinkan, mampu, bisa untuk selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walam yusibhum ma asaba ulaikal asrar, dan tidak akan menimpa mereka perkara-perkara yang telah menimpa orang-orang jelek terdahulu dari para, ya, orang-orang yang mendustakan Rasul pada umat terdahulu. Walaisal amru kadzalik, dan kondisinya tidak demikian. Fa innahum illam yakunu syarran minhum falaysa bi khairin minhum, maka sungguh kondisi mereka, apabila mereka itu tidak lebih jelek dari mereka, maka mereka itu kondisinya tidak lebih baik dibandingkan mereka. Am lakum bara'atun fizzubur, ataukah mereka itu adalah, yakni kalian adalah orang-orang yang mendapatkan pembebasan. Ya, mendapatkan bukti, ya, keterangan yang jelas bahwa kalian terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala yang telah tertuang dalam kitab yang terpercaya, nah, bahwa kalian tidak akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Am a'taakumullahu ahdan wa mitsaqan fil kutubi allati anzalaha 'alal anbiya, ataukah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian ahdan wa mitsaqan, adanya janji dan kesepakatan, ya, tertulis jaminan keselamatan pada kitab-kitab yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para nabi. Fata'taqiduna hina idzin annakum annajuna bi ikhbarillahi wa wa'dihi, sehingga kalian, ya, berani-beraninya memiliki keyakinan kalian ini adalah orang yang benar, ya, kalian ini orang yang akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat dengan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala dan janjinya. Demikian kondisinya. Nam, sekali-kali tidak. Kalian adalah orang-orang yang sama sekali tidak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalian adalah orang-orang yang mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ghairu waqi'. Hal ini tidak terjadi, hal ini tidak ada. Tidak ada pembebasan untuk kalian, tidak ada bukti yang menyatakan kalian selamat. Bal ghairu mumkin aqlan wa syar'an, bahkan tidak mungkin hal ini terjadi secara logika dan syariat. Antuk taba bara'atuhum fil kutubil ilahiyah, untuk tertulis pembebasan mereka pada kitab-kitab ilahiyah yang mencakup al-mutadhamminati lil 'adli wal hikmah, yang mencakup keadilan dan hikmah, kebijaksanaan. Falaysa minal hikmati najatu amsali haula'il al-mu'anidun al-mukadzibin li afdhalir rusuli wa akramihim 'alallahi. Ya, maka bukan termasuk hikmah, perkara yang hikmah, ya, menyatakan bahwa najat haula'a amsali haula'il mu'anidin, ya, keselamatan orang-orang seperti mereka yang menentang, yang mendustakan terhadap Rasul yang paling afdal, yang paling mulia, yang paling agung. Naam, 'ala Allah, ya, atas Allah Subhanahu wa taala. Falam yabqa, dan tidak ada yang tersisa, illa ay yakunu bihim quwwatun yantasiruna biha, ya, melainkan mereka memiliki sedikit kekuatan yang mereka dengan itu, ya, mendapatkan, naam, pertolongan. Fa akhbar Allah taala annahum yaqulun, lalu Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, nahnu jami'un muntasir, bahwa kami adalah orang-orang yang memiliki kekuatan, kami ini adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan. Ini adalah klaim mereka, dan tentunya mereka adalah hamba-hamba yang lemah, dan Allah Subhanahu wa taala pada ayat selanjutnya menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah dan mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini yang bisa kita baca. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.